الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan wasiyah dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisaril Muqni', yang sekarang kita masuk kepada bab al-wasiyah bil ansibah wal ajza. Maksudnya adalah wasiat dengan ucapan walaka nasibun, walaka juz'un min mali, walaka bimisli nasibi ahadi warathatin. Ya, untukmu bagian dari harta ahli warisku. Seperti itu. Nanti insyaAllah akan kita jelaskan seperti yang dijelaskan oleh mu'alif insyaAllah. Fadal salisan, nanti bisa baca. Naam, Zat. Kita mulai. Bismillah. Qal mu'alif rahimahallahu ta'ala. Babul wasiyati bil asba'i bil ansab bil ansibai wal ajza'i. Idza awsa bimisli نصيب وارث نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مذموما إلى المسألة. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله ربع، وإن كان معهم بنت فله تسعان. فله تسعان صح؟ نعم صح. Ya betul, terjemahkan. Wa in ida, apabila seseorang mewasiatkan kepada seseorang bagian dari nilai dari bagian waris tertentu, maka bagi orang tersebut bagian dari persentase waris madmuman ilal mas'alati, mencakup di dalam permasalahan warisan. Maksud digabungkan ke dalam masalah waris. Faida also masalah waris dari pembagian keseluruhan waris. Taib. Contoh. Faida also bimisli nasib ibnihi. Apabila seseorang mewasiatkan senilai bagian dari warisan anaknya, walahu ibnan, dan bagi, dan dia memiliki dua anak laki-laki, falahu thulutsu, maka bagian wasiatnya sepertiga. Ya, pelan-pelan. Nah, sebentar, satu-satu contohnya. Mu'alif mengatakan, bila seseorang wasiat dengan ucapannya, wahai fulan, atau dia mengatakan kepada anak-anaknya, anakku, andai bapak wafat, untuk si fulan adalah sama dengan bagian kalian anak laki-lakiku. Ya. Dia bagaikan seorang anak laki-lakiku, umpamanya. Dan dia punya dua orang anak laki-laki. Qadar Allah yang berwasiat tadi wafat. Maka berapa wasiatnya? Wasiatnya berarti adalah sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena dia punya dua orang anak laki-laki, dan kemudian dia wasiatkan untuk al-musa lahu, untuk yang penerima wasiat, seperti bagian waris anak laki-laki. Maka dia bagaikan anak laki-lakinya, walaupun penerima wasiat itu adalah perempuan. Ya, seperti itu. Bisa difahami ini, Ustaz? Mafhum, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, terus wa in kanu salasatan falahu rubu'. Dan apabila mereka terdiri dari tiga orang, maka baginya seperempat. Kalau anak laki-lakinya tiga, dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalau saya wafat, ya, untuk anak asuh pak bapak, atau untuk masjid itu, atau untuk pesantren itu, bagaikan salah seorang dari kalian. Ketika dia wafat, anak laki-lakinya tiga, berarti berapa wasiat untuk pesantren tadi? Adalah bagikan satu dari anak, berarti anaknya tiga tambah satu berarti empat, dapat dia untuk pesantren tadi seperempat. Cukup jelas kan Ustaz ya? Nah Ustaz, mafhum. Terus. Wa in kana ma'ahum bintun falahu tus'an. Dan apabila bersama mereka seorang anak perempuan, maka bagiannya 1/9. Dari mana? Bukan tus'an, bukan 1/9. Hey. 2/9. Tidak, nah, Ustaz. 2/9, sah. Kalau tusuk, ya. Tusuk, bukan tusuk. Tusuk. Kalau tusuk, 1/9. Kalau tus'an, 2/9. Ini angka 2/9 dari mana? Ya. Ternyata ketika bapak itu berwasiat, kalau bapak wafat, anggap saya bapak wasiatkan harta bapak untuk pesantren X atau untuk lembaga dakwah tertentu itu umpamanya, atau untuk TV Roja umpamanya, bagaikan dia adalah bagian dari kalian kepada anak laki-laki tadi. Ya, anak laki-laki kan 3 orang. Dan kalau tidak ada anak perempuan, berarti bagian wasiat untuk TV Roja tadi, TV dakwah tadi adalah 1/4. Kalau ada anak perempuan dan dia mengatakan bagaikan dia adalah anak laki-laki bapak, ya, berarti anak laki-lakinya 4. Kalau ada anak perempuan, berarti laki-laki 2 bagian. 4 × 2 = 8, tambah anak perempuan 1 = 9. Berarti untuk lembaga dakwah yang tadi berapa? 2/9 bagaikan dia seorang anak laki-laki. Cukup jelas, Ustaz? Naam, Ustaz. Mafhum, insyaAllah. Alhamdulillah. Terus. Wa in wassalahu bimisli nasibi ahadin warasatihi walam yubayyin kana lahu mislu ma li aqalihim nasiba. Dan apabila seseorang mewasiatkan kepada orang lain seperti bagian dari salah seorang ahli warisnya dan dia tidak menerangkan siapa, maka bagian diwasiatkan mendapatkan bagian terkecil dari persentase warisnya. Kalau sebentar, kalau tadi dia jelaskan dia bagaikan anak laki-lakiku, ya, bila saya wafat berikan untuk lembaga dakwah, dia tunjuk lembaga dakwahnya yang mana, mungkin di kotanya, mungkin yang di Cilengsi, mungkin yang di mana, dia tunjuk, dia bagikan anak laki-lakiku, berarti tambahkan dalam ahli waris, dia tambah anak laki-lakinya. Ya, kalau dia tidak sebutkan bagikan ahli warisku yang mana, bagikan dia seorang anak laki-laki, tidak disebutkan, maka berapa hak lembaga dakwah tadi, wasiat lembaga dakwah tadi? Maka hak lembaga dakwah tadi adalah bagian yang terkecil. Ya, dalam contoh yang dijelaskan oleh mu'alif, fadhal Ustaz. Fama adnin wa bint rubu'un. Maka bersama seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, rubu'un, bagiannya 1/4. Ya, kalau dia mengatakan untuk lembaga dakwah, wahai anak laki dan perempuanku adalah sama bagian waris kalian. Sekarang ada yang besar, laki-laki 2 bagian. Ada yang kecil, perempuan 1 bagian. Berarti yang mana? Yang terkecil. Ya, yang terkecil berapa? 1, berarti bagaikan dia seorang anak wanita. Berarti dalam hal ini, hartanya dibagi 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. 1 yang anak perempuan betul, 1 lagi yang wasiat tadi. Wasiat tadi lembaga dakwah, berarti lembaga dakwah dapat 1/4. Ya, jelas perbedaannya dengan sebelumnya. Sebelumnya dia mengatakan bagaikan sama haknya seorang anak laki-lakiku. Kalau sekarang dia tidak menyebutkan bagian yang mana, maka adalah bagian yang terkecil. Ya. Wa ma'a zawjatin. Zawjatin wa banin tus'un. Dan bersama seorang istri dan anak laki-laki, maka bagiannya 1/9. 1/9. Bagian waris istri 1/8. Ini tentu kita harus mengerti ilmu waris, ya. Bagian istri 1/8. Dan bila ada seorang anak laki-laki dan ahli warisnya hanya istri dan anak laki-laki, berarti anak laki-laki mengambil sisanya 7/8. Lalu untuk lembaga dakwah yang diwasiatkan tadi berapa? Ya. Karena tidak ditentukannya. Kalau dia mengatakan sama bagaikan aku punya dua anak laki-laki, itu jelas. Jadi berapa untuk lembaga dakwah? Anggap jadi ahli warisku. Bagaikan dia ahli salah seorang ahli warisku. Berarti bukan yang 7/8. Yang 1/8. Dimasukkan dia, mendapatkanlah dia 1/9. Naam. Ya. Nuwasil, Ustaz. Naam. Wa bisahmin min malihi falahu sudusun. Dan dibagikan dengan pembagian hartanya, yaitu saham milik harta miliknya, maka baginya 1/6. Ya. Kalau dia mengucapkan kalau tadi dialah nasib. Ya, dia mengatakan untukmu adalah untuk aku wasiatkan nasib salah seorang nasibu ibni atau nasibu nasibu warasati. Nasib itu artinya bagian, saham juga bagian. Cuma dalam bahasa Arab beda maknanya. Kalau dia mengatakan nasib warasah jelas tadi. Kalau dia mengatakan aku berwasiat untuk lembaga dakwah bisahmin min mali. Bisahmin artinya bagian, bagian dari hartaku. Maka berapa untuknya? Dalam uruf bahasa Arab, kalau dikatakan adalah saham, itu artinya 1/6. 1/6. Ya. 6. Dan ini diriwayatkan dari sebagian para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Kalau bila seorang mengucapkan aku mewasiatkan hartaku bisahmin min mali, sebagian hartaku adalah untuk lembaga dakwah, ketika dia wafat dikeluarkan 1/6. Mana dasarnya 1/6? Ya. Selain uruf tadi juga asal dari sebagian sahabat, sebagaimana asal dari Ibnu Mas'ud, saham itu artinya adalah 1/6. Fadhal Syekh. Wa bi syai'in aw juz'in aw hadzin a'tahu al-warithu ma syaa. Atau seorang mengatakan aku wasiatkan kepada engkau dengan sesuatu atau sebagian, a'tahu al-warith ma syaa, maka aw hadzin aw hadzin aw hadzin sama nah. Ya, bagian. Maka dia memberikan atau ahli warisnya memberikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya. Kalau dia mengucapkan subhanallah, ini ucapannya. Itu kembali ke dalam istilah bahasa masing-masing dan kebiasaan makna ucapan itu dalam sebuah komunitas. Mungkin kalau ucapan tersebut di daerah Melayu, di daerah Sumatera Barat berbeda dengan ucapan tersebut kalau di Palembang, Melayu Palembang, atau berbeda juga kalau di daerah Jawa bagian Indonesia. Tidak bisa kita generalisasi, tergantung adat istiadat penggunaan ucapan tersebut di masing-masing daerah. Ya, kalau ini mualif menggambarkan di masa dia hidup di komunitas Arab. Rasulullah mengatakan bisyai'in, wahai anak-anakku, kalau saya wafat, aku syai' sesuatu dari hartaku berikan untuk lembaga dakwah itu. Maka ini tergantung kemauan ahli waris berapa. Ya. Tapi kembali kepada uruf, syai' memang sesuatu. Sesuatu itu apa aja sesuatu. Pena sesuatu juga, walaupun harganya umpamanya hanya 10.000 atau 100.000, ya. Tapi tentu kalau lembaga dakwah anda kasih pena, manfaatnya tidak besar. Tentu seorang mengatakan itu sesuai dengan manfaatnya, kembali kepada urufnya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Saimin dalam Syarh Al-Mumti'ah. Kalau dia punya umpamanya ketika dia wafat dihitung hartanya sampai 10 miliar, ada rumah, ada tanah, ada kendaraan, ada uang tunai. Memang bapaknya berwasiat lembaga dakwah sesuatu, maka ahli waris bersepakat, ya udah kasih transfer aja 10.000 rupiah. ke lembaga dakwah. Ya, tentu ini tidak layak. Dan saya kira juga anak-anaknya pun tidak rela cuma 10 ribu, karena uang 10 ribu jatuh di depan rumah orang mungkin gak ada yang mau ngambil, atau jatuh dari kantongnya mungkin dia malu untuk ngambil, ya, karena jumlahnya, kecuali kalau 10 ribu dolar yang jatuh itu, iya, maka diperkirakanlah kalau umpamanya bapaknya mengatakan demikian, datang dia mungkin ke lembaga dakwah. Sekarang lembaga dakwah butuh apa, Ustaz? Apa yang bisa ada wasiat dari orang tua kami baru meninggal? Umpamanya mereka mengatakan, ini sekarang yang bermasalah kamera ini, kamera untuk syuting acara kegiatan. Atau umpamanya ini desain interior studio kayaknya sudah perlu diganti untuk lebih segar, atau disesuaikan dengan desain virtual atau seperti apa. Berapa, Ustaz, kira-kira itu biayanya? Ya, kira-kira biayanya umpamanya 50 juta rupiah. Ya, tadi bapaknya meninggalkan harta 10 miliar. 50 juta rupiah dari 10 miliar kan 5% tidak nyampe. Ya, paling 5% ya. Ya, persen. Padahal wasiat itu maksimal adalah sulus 33%. Ya. Ini tentu layaknya seperti itu untuk manfaat tadi. Kalau bapaknya berwasiat, bila aku wafat, berikan juzuk bagian dari hartaku untuk dia tunjuk orangnya, imam masjid. Karena Masya Allah imam masjidnya hafal Quran dan giat mengajarkan anak-anak tahfiz Quran dan jemaah-jemaah yang ingin tasmi' belajar tahfiz, hafiz kepada imamnya dengan sabar, kata si bapak tadi, bagikanlah juzuk bagian dari hartaku. Juzuk secara bahasa Arab itu bagian, berapa bagian aja? Mungkin handphone, smartphone yang dibagikannya dengan harga 15 juta itu juga bagian. Tapi tentu dalam hal seperti ini lihat uruf kebiasaannya. Mungkin dia tanyakan kepada imam masjid tadi, Ustaz, bagaimana kehidupan? Alhamdulillah baik, kata dia. Bermanfaat. Lalu mungkin dia tanyakan, Ustaz, transportasi Ustaz mana-mana mengajar, bagaimana Ustaz? Oh iya, saya punya kendaraan roda 4 yang sudah tua, dan sekarang umpamanya sudah lama di bengkel, belum bisa saya pakai lagi karena tidak ada biaya untuk mengeluarkannya. Berapa kira-kira Ustaz? Umpamanya dia mengatakan 10 juta. Ya, berikan 10 juta dari 10 miliar tadi. Ya, maka seperti itu atoh waris masyak bukan berarti semau-maunya walaupun sekecil-kecilnya, walaupun secara bahasa itu betul, tapi dikembalikan kepada huruf tadi. Ya, kalau bapaknya mengatakan berikan kepada fakir miskin, ya tentu selayaknya lah. Berapa kebutuhan fakir miskin itu? Mungkin uang sekolah anaknya semenjak pandemi belum bisa dilunasi, dan pun pihak sekolah bukannya tidak mau memberikan beasiswa, tapi kondisi pandemi juga menyebabkan berkurangnya donasi yang masuk ke pihak yayasan, ya, sehingga pihak yayasan tidak bisa memberikan beasiswa kepada anak tadi. Maka wasiat tadi dia tanyakan, dan kemudian, berapa tunggakannya Pak? Sudah 2 tahun ini, sudah setahun setengah, berapa? Sekian juta, umpamanya 15 juta. Ambilkan dari harta yang Bapak Anda tadi, berikan, bayarkan untuk biaya sekolah keluarganya tadi. Ya, cukup kira-kira Ustaz dari kitab. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Pendengar Roja dan pemerhati Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian syarah dan penjelasan dari bab waris wasiat ini, dan kemudian kita berikan kesempatan untuk pembahasan yang lebih luas. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat lebih dahulu via telepon. Baik, silakan yang sudah masuk. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Fulanah di Tangsel. Taib, silakan. Di Tangerang Selatan, silakan pertanyaannya. Mengenai waris ya, Ustaz. Apa namanya? Ya, papa anak kan udah meninggal tahun 96. Namanya siapa nama bapaknya? Namanya Pak Fulan. Sebutin Pak Fulan tahun 96. Iya, tahun 96. Punya dua istri. Saat itu dua istri itu masih statusnya istri Fulan. Yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak dapat warisan. Iya. Berarti statusnya masih istri pada saat Fulan wafat tahun 96 itu satu orang. Sebenarnya dua, Ustaz. Meninggalnya istri yang tapi warisannya belum dibagi pada saat itu hingga sekarang. Bentar. Tahun 96 bulan apa meninggal Fulan itu? Meninggalnya tahun 96 bulan Agustus. Istri beliau di Agustus 96 itu berapa orang? Istrinya dua atau dua. Dua. Mm-mm. Dua-duanya masih hidup di Agustus 96. Iya, masih hidup. Terus? Cuma jadi istri pertama itu punya dua anak perempuan. Istri yang kedua. Bentar. Dari dua istri ini, si Fulan ini punya anak berapa, anak laki-laki semuanya berapa anak perempuan? Anak laki-lakinya tiga, dari istri dari anak perempuannya dua, istri yang kedua. Tiga anak laki-laki, dua anak perempuan dari dua istri? Enggak, dari istri yang kedua. Kalau dari istri pertama, perempuan dua. Ulang pertanyaan saya. Pak Fulan ini punya anak dari dua istri ini berapa semuanya, anak laki-laki berapa anak perempuan? Tiga laki-laki, empat perempuan. Empat anak perempuan. Ini anak dari Fulan kan, artinya dua istrinya ini gak pernah menikah sebelum dengan si Fulan kan? Iya benar. Sampai sekarang kan belum dibagikan warisannya. Pada saat Agustus 96 Fulan wafat, bapak ibu dari Fulan masih hidup atau sudah meninggal? Kenapa Ustaz enggak jelas beberapa putus? Bapak ibu dari si Fulan sudah meninggal. Bapak ibunya sudah meninggal. Ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini Ustaz, pada saat ini rumahnya yang mau dibagikan itu masih ditinggali sama istri kedua. Masih ditinggal yang Qadarullah terputus Ustaz. Teleponnya ibu yang ada di Tangerang Selatan, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Mungkin bisa dihubungkan kembali ya, di telepon kembali karena pertanyaan belum sempurna tersampaikan, dan kami akan menunggu kembali teleponnya. Silakan, dan sambil menunggu kami berikan kesempatan juga bagi yang lain di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Karawaci. Di Karawaci. Baik, ibu silakan pertanyaannya. Afwan Ustaz, ana mau bertanya boleh? Tafadhol, silakan. Ini Pak Ustaz, ada seorang anak, dia baru ditinggal bapaknya, meninggal Pak Ustaz. Nah, terus ya sekarang anak ini bersama ibunya tinggal di rumah adik bapaknya yang laki-laki. Kakak bapaknya yang laki-laki. Nah, bersama ibunya juga. Kan ibunya kan dalam sedang masa idah ini Pak Ustaz. Ada di rumah si kakak laki-laki bapaknya ini. Masa idahnya kan sedikit lagi udah mau berakhir. Tapi si anak ini kepengen juga sekolah di tempat dia, di daerah sini Pak Ustaz, di Pulau Jawa ini. Nggak mau pindah ke Sumatera, pengen tinggal di Pulau Jawa ini, pengen nerusin pendidikan di sini. Cuma ibunya kan ibu rumah tangga, sedangkan bapaknya sudah meninggal Pak Ustaz. Pertanyaan Nana, memang tanggung jawab pihak keluarga kakak bapaknya ini, sedangkan kakak bapaknya ini juga tidak mempunyai pekerjaan dan juga hidupnya juga pas-pasan gitu Pak Ustadz. Dan apakah boleh Pak Ustadz kalau misalnya orang mencarikan donatur buat dia gitu, itu apa masuk dalam golongan meminta-minta gitu Pak Ustadz, buat dia sekolah atau buat dia kebutuhan pokok dia, karena dia usianya juga udah balik Pak Ustadz, udah di atas 15 tahun gitu Pak Ustadz. Ya, mohon pertanyaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak fakir atau miskin, dia gak perlu minta-minta, haknya ada. Ya, di mana haknya dia? Milik hartanya ada. Bila orang tuanya wafat tidak meninggalkan harta, berarti mana hartanya Ustaz? Pada harta kaum muslimin yang Allah wajibkan, wa fi amwalihim haqqu ma'lum. Pada harta-harta orang beriman itu ada hak tertentu, yaitu zakat. Maka hak anak ini ada di rumah-rumah zakat, para amil-amil zakat. Datanglah anak ini, suruh dia datang ke lembaga amil-amil zakat. Ada lembaga amil zakat Basnas mungkin, atau lembaga amil zakat yang lain yang banyak di Jakarta, ya, untuk mendapatkan haknya. Dia bukan meminta itu, dia bukan meminta-minta, itu mengambil hak, berbeda dengan minta-minta. Kalau Anda minta uang kepada orang kaya, itu ya minta. Tapi kalau Anda ambil gaji Anda yang tidak dibayarnya, itu haknya dia, boleh dia ambil. Ya, begitu juga anak ini. Dia ke lembaga zakat bukan meminta-minta. Dia ngambil haknya. Sama seperti Anda, seperti kita datang ke bank ngambil uang kita. Kita enggak minta-minta ke bank. Kita ngambil uang kita. Anak ini datang ke lembaga zakat itu sama dengan itu. Dia sama dengan kita ngambil uang ke bank, ngambil hak kita, dia datang ke lembaga zakat ngambil haknya. Dan tidak ada halangan bagi lembaga amil zakat untuk tidak memberikan anak yang mustahik ini akan haknya dia. Baik. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita masih terima via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kami angkat kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah. Maksud anak mau bertanya. Baik, silakan. Terkait wasiat atau bukan ya? Kemarin ibu saya panggil anak mereka. Ibu saya mau nanya, mau beritahu bahwa rumah yang dia tempatkan saat ini bersama anaknya yang pertama itu mau dijual ke anak yang pertama seharga 700 juta misalnya. Kemudian ibu Ana telah mendapatkan uang tersebut akan dibagi-bagikan ke anak-anak yang lain, terserah ibu Ana begitu. Ini rencana ibu Ana mau ke depan seperti itu. Jadi beliau tidak meninggalkan warisan apapun untuk anaknya. Artinya begitu Ustaz. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Menurut syariat. Itu saja Ustaz. Kalau sudah diserah terimakan ketika hidup, tidak masalah. Itu bukan warisan, namanya hadiah. Tapi konsekuensinya tentu si ibu tidak punya harta lagi. Ketika dia butuh harta, hartanya sudah tidak ada. Ya. Ya, betul. Dia butuh harta sudah tidak ada. Ya. Ya, cukup jelas jawaban dari Ustaz? Ya. Nah, baik. Demikian barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Sony. Dengan Ah Sony. Di mana, Akhi? Di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Ana meminjam uang sama adik Ana, cuma dia punyanya emas. Nah, emasnya itu kan ada suratnya tuh harganya 2 juta. Akhirnya anak dikasih emas itu, cuman anak jual harganya karena emas kan dapat potongan tuh kalau dari tukang emas jadinya 1.970.000. Nah, tapi anak gantinya tetap 2 juta itu boleh nggak tak seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum. Anda gantinya apa? Pak Sony? Ya. Jangan ditutup dulu, silakan, Ustaz. Anda terima emas kan ya? Berapa gram itu? 2 gram? Gramnya saya lupa, Ustaz. Saya kan lihat di harga kwitansi di pembelian emasnya harganya 2 juta. Iya, tapi berapa gram? Tanya ke adik Anda. Karena utang ke emas, bayar emas. Bukan emas. Anda kan utang emas. Minjam uang, cuma adik saya punyanya emas, Ustaz. Iya, yang Anda terima sekarang emas atau rupiah? Iya. Apa yang iya? Emas atau rupiah yang Anda terima? Emas ya? Anda dikasihnya emas, cuman harganya 2 juta rupiah. Sebentar. Berarti Anda terima kan emas bukan rupiah kan dari adik Anda? Iya, betul, Ustaz. Berarti Anda utang emas bukan utang rupiah? Iya, utang emas. Iya. Cuman anak gantinya sejumlah itu nggak lama, Ustaz. Seminggu setelah itu anak ganti langsung, cuma sejumlah yang ada di kwitansi itu 2 juta buat dia beli emas lagi gitu, Ustaz. Kalau Anda mau bayar, itu adalah kalau Anda bayar emas, selesai urusan. Kalau Anda mau bayar rupiah dengan harga emas itu pada waktu hari pembayaran, bukan pada waktu hari Anda menerima emas. Karena berarti pada waktu itu Anda membeli emasnya yang ada pada tanggungan Anda dan Anda menjadi tunai. Kalau tidak, terjadi riba. Oh. Paham? Paham, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian Sony, barakallahu fi. Kami terima kembali pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab wasiat di pagi ini, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abdullah di Bogor. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, akhi. Pengen Abdullah di Bogor. Abdullah di Bogor, taib, silahkan. Begini, Ustaz, saya mau tanya. Istri saya kan 3 bersaudara. Nah. Ini bapaknya sudah meninggal. Nah, tiba-tiba kakaknya yang paling tua itu meminta KTP ke adik-adiknya. Ya, ternyata tanpa sepengetahuan kedua adiknya itu, rumah itu dijual, Ustaz. Dan harga pun tidak diberitahukan ke adik-adiknya. Ya, nah setelah itu dibayar, itu adik-adiknya kurang lebih dikasih masing-masing 100 juta tuh dua adiknya itu. Nah, sisanya itu dia bangun rumah mewah, Tar. Ya. Nah, berjalan waktu itu ternyata kita dapat info tuh rumah dijual seharga 1,3 M. Halo? Nah. Iya. Ya. Nah, sekarang gini, Tad, ini rumah mau dijual lagi. Dan, oh ya, lupa, mertua saya yang perempuan itu sudah nikah lagi. Nah, mertua waktu itu dikasih cuma 20 juta, Tad. Ya, nah sekarang kakak perempuan ini kan sakit-sakitan. Rumahnya tuh mau dijual. Nah, kata ibu mertua ini, ya udah dibagi rata aja. Nah, pertanyaan saya, untuk mertua berapa bagian dan untuk adik-adiknya ini berapa, Kak? Terima kasih. Sebentar. Apa adik-adiknya saya nggak tahu. Bentar, jangan ditutup ya. Pada saat ya, pemilik rumah ini meninggal, bapaknya itu, siapa nama bapaknya? Halo, Pak Abdullah. Ya. Nama bapaknya siapa, Pak? Pemilik rumah? Yang meninggal itu siapa namanya? Yang meninggal Bapak Hasanuddin. Hasanuddin? Iya. Pak Hasanuddin wafat. Pada saat dia wafat, istrinya satu masih hidup. Nah, istrinya sudah menikah lagi, Pak? Jawab saja yang disampaikan Ustaz, Pak. Pada waktu dia meninggal, tentu masih hidup istrinya. Halo, di mana, Pak? Masalah penting istrinya ada. Bapak Ibu Dira Sanudin masih hidup atau sudah meninggal? Ibu masih ada, Pak. Sudah menikah lagi. Bapak Ibu dari Hasanuddin yang meninggal tadi, masih hidup atau tidak? Bisa menyimak, Pak? Ya, ini lagi di kendaraan, kurang jelas suaranya. Ya, kan? Mungkin bisa berhenti dulu, Pak. Kemudian dijawab pertanyaan Ustadz. Nah. Orang tua ya, dari ya. Pak Hasanuddin apakah masih hidup atau sudah wafat ketika Pak Hasanuddin meninggal? Baik. Wafat kurang lebih 4 tahun yang lalu, Pak. Ya, berarti Hasanuddin hanya ketika dia wafat ada istri, berapa anak laki-lakinya? Semuanya perempuan, Kak. Anak perempuan berapa orang? 3 orang. 3 orang anak perempuan. 3 orang anak perempuan, 1/8, 2/3, berarti dibagi 24, 3/24, kemudian 16/24. Berarti ada sisa 5/24. 4 saudara saudarinya yang kandung masih ada atau tidak? Masih hidup atau tidak? Gimana, Tad? Saudara-saudari dari Hasanuddin masih ada yang hidup, paman-paman dari istri Anda? Semua sudah menikah, Pak. Apa saudari Hasanuddin masih hidup pada saat Hasanuddin wafat atau sudah meninggal? Masih ada. Berapa saudari? Ya. Saudara-saudari Pak Hasanuddin yang hidup, berapa, Bapak? Masih saudarinya nggak ada, cuma ada adiknya yang laki-laki. Berapa orang? Halo Pak Hasanuddin, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saudaranya Pak Hasanuddin berapa jumlahnya? Ada 2 adik, Pak. 2 adik. Saudara laki-lakinya ya, berarti? 2 ya? 2. 2 Ustaz. Hartanya dibagi 24 untuk istri, 3/24 untuk 3 anak perempuan, 16/24 untuk 2 saudara, 5/24. Jika salah satu anak perempuan mengambil dan memberikan semau-maunya, maka dia merampas hak ibunya, saudari-saudarinya, dan 2 orang pamannya. Dalam penistaan dilakukan, tentu sampaikan dengan baik-baik dan musyawarah. Kalau dia keberatan, tidak ada jalan kecuali ke pengadilan agama. Terus ya, Pak, pertanyaan jawaban dari Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi Bapak Hasanuddin ini sudah dapat warisan. Ya, jadi Bapak Hasanuddin ini sudah dapat warisan berupa rumah gitu, Pak. Jadi adik-adiknya sudah dapat warisan juga gitu. Adik-adiknya harta dari Hasanuddin, karena namanya itu asoba. Baik, cukup jelas ya, Pak. Mungkin nanti perinciannya bisa kita dibahas kembali atau Bapak tanyakan kembali secara khusus ya. Karena kesulitan kami menyimak suara Bapak. Jadi agak jeda cukup lama. Dan untuk perincian lebih jelas silakan nanti dikonsultasikan secara langsung. Demikian jawaban Ustaz secara umum dan barakallahu fik. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan angkat pertanyaan berikutnya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan wasiat yang menjadi pembahasan pagi ini, berarti diperbolehkan seseorang mewasiatkan kepada lembaga ya Ustaz, bukan hanya kepada orang per orang, tapi kepada lembaga untuk donasi operasional atau apa yang dikehendaki dari lembaga tersebut. Ini diperbolehkan secara hukum Islam Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin yang bertanya bisa melihat lagi rekaman yang ada di Rojak beberapa pertemuan yang lalu tentang ahkam musolahu, yaitu penerima wasiat. Penerima wasiat bisa perorangan, bisa adalah masjid, ya, bisa badan wakaf, bisa juga sesuatu yang bisa memiliki. Ya, sudah kita jelaskan. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, dan bagi pendengar yang bertanya bisa menyimak di live streaming atau rekaman dari pembahasan ini di YouTube ya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, barakallahu fik. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menukar uang yang rusak Ustaz dengan jumlah yang lebih sedikit dengan jumlah uang yang ditukar? Ini bagian dari riba, riba fadl. Karena uang rupiah, uang apapun juga, tentu yang dilihat bukan fisiknya. Berbeda kalau dengan emas, kalau berkurang, iya berkurang. Nah, kalau rupiah walaupun sobek, walaupun kalau dolar walaupun kelipat, tetap dolar dan tetap angkanya 100. Ya, tidak berkurang. Ya. Maka bila ditukar dengan sejenis berbeda harganya, ini menjadi riba fadl. Dalam kasus ini, kalau Anda umpamanya ingin menukar uang yang rusak dengan harga yang berbeda, yang menukar maunya dengan harga berbeda, maka jangan tukar dengan uang, belikan barang. Umpamanya Anda punya 100 ribu rupiah yang rusak, ya, jangan tukar kepada 100 ribu rupiah yang bagus dengan harga 95 ribu. Itu namanya riba. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Silahkan dengan 95 ribu Anda beli beras. Kalau 100 ribu beras dapat 10 kilo, kata yang jual, Pak, ini uangnya rusak, saya nggak mau 10 kilo ya, maunya 9 kilo setengah. Itu halal, karena menukar rupiah dengan beras tidak disyaratkan harus sama nominalnya. Saya kira bisa difahami. Naam, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Dan masih terkait dengan pertanyaan ini Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menjelang hari raya kemarin Ustaz, banyak sekali calo yang menukarkan uang dengan nilai nominal yang kecil untuk dibagi-bagikan pada saat lebaran. Bagaimanakah hukumnya kita menukar dengan nilai tersebut dengan adanya pengurangan nilai dari yang ditukar Ustaz? Seperti 100 ribu yang ditukar dengan nilai 2 ribuan, maka tidak 100 ribu sepenuhnya kita mendapatkan dan dikurangi oleh calo tersebut. Bagaimana hukumnya? Ini muddi riba. Ini riba fadl. Rasulullah mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak harus sama dan tunai. Kalau ukuran sama emas dan perak, itu adalah gramasi. Berat dari masa dahulu, sampai sekarang juga gramasi, dan kadar karatnya. Kalau ukuran uang kartal, bukan berat, tetapi adalah nominal dan pengakuan negara terhadap uang tersebut. Ya. Maka nominalnya harus sama. 100 ribu harus 100 ribu juga ditukar. Bila berbeda, terjadi riba. Ya, dan kaum muslimin yang sudah terlanjur melakukan ini bertobat kepada Allah Azza wa Jal, minta ampun kepada Allah atas perbuatan riba yang dilakukan dan jangan ulangi lagi. Ketika Anda membutuhkan, Anda bisa menukarnya ke bank dengan pecahan yang bagus dengan nominal yang sama. Capek Ustaz ngantri panjang, ya, pengantri panjang, Anda minta orang ngantri, Pak tolong pergi ke sana ke bank itu ngantriin saya ya, ini saya kasih uang 5 ribu rupiah, tolong tukarin 10 juta. Atau 5.000 rupiah mungkin gak cocok. Mungkin 10.000 rupiah. Sekedar ngantri aja. Berdiri ngantri, Pak. Nanti berganti sampai bagian Anda nanti, saya yang langsung transaksi. Itu gak ada masalah. Mahfum Satham, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saat pandemi seperti ini, perusahaan terlambat untuk membayar gaji karyawan, dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan harus membayar kompensasi dari keterlambatan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah uang kompensasi ini halal, Ustaz, atau masih masuk dalam bagian riba? Jazakallahu khair. Ini adalah riba, tapi yang menerapkan pemerintah, maka yang berdosa adalah pemerintah. Bila umpamanya perusahaan membayar, ya, maka karyawan yang baik, kalau bisa dia dalam kondisi yang pandemi, pendapatan perusahaan tentu berkurang. Sekarang harus kita suruh bayar berlebih, tentu ini akan membuat perusahaan tutup. Jangankan membayar pokoknya, ya, jangankan bayar bunganya. Pokoknya saja mereka dalam keadaan tersiak-siak untuk mampu membayar. Maka wallahu'alam, ini kebijakan yang tidak tepat untuk dipraktekkan pada saat kondisi pandemi ini. Masih mending perusahaan bisa berjalan, dan masih lebih baik Anda masih bisa digaji dengan gaji yang sama, tidak berkurang. Di sebagian perusahaan sudah banyak yang memberhentikan karyawannya atau menggaji karyawannya dengan persentase yang kurang, 50% atau sekian persen, dengan kompensasi pekerjaan yang kurang juga, ya. Kalau lebih baik Anda terima 100% terlambat daripada dalam contoh yang sebelumnya di PHK atau dibayarkan 50%. Wallahu'alam. Jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon bagi Anda yang bertanya. Silakan di line telepon 0218236543 dalam bab wasiat di kesempatan pagi ini. Dan untuk dua penelpon terakhir kita berikan kesempatan. Halo. Silakan sudah masuk, akhi. Halo. Halo, silakan. Halo. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan. Ibu cukup monitor via telepon. Dimatikan atau dikecilkan dulu. Baik, dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Lia di Sulawesi Selatan. Iya, Ibu di Sulawesi. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Begini, Tas. Ada seorang bapak meninggal 2008. Namanya siapa, Ibu? Namanya si Fulan saja. Iya, Bapak Fulan ya, meninggal 2008. Iya. Baik, lanjutkan. Kemudian mempunyai 13 anak. Berapa laki-laki, berapa perempuan, Ibu? Laki-laki 9. Laki-laki 9, perempuan 4. Kemudian staff tidak ada, belum ada pembagian harta waris. Istrinya masih hidup ketika atau hidup umum pada saat Fulan ini meninggal? Hidup. Masih hidup. Berapa istrinya? Berarti istri juga. Satu. Istrinya cuma satu. Baik. Orang tua dari yang meninggal masih hidup 2008 atau sudah meninggal juga? Sudah meninggal semuanya. Ya. Tanyanya apa? Sudah meninggal. Pertanyaannya ada toko, ada toko emasnya, hanya tidak banyak. Ada rumah yang ditinggali, ada juga rumahnya satu di satu. tapi berjalannya waktu tidak ada pembagian harta warisan. Apakah tidak berdosa itu, Ustaz, tidak dibagi? Jangan minta milik siapa? Siapa yang mengustai? Ya? Harta sekarang dikuasai oleh siapa, Ibu? Hanya ada yang menjalankan itu toko, Ustaz. Jalankan toko, tapi kepemilikannya tetap milik yang meninggal, begitu? Dikasih. Iya, Ustaz. Ini Tantu wajib tetap nama yang Bapak. Karena ini ketika meninggal 2008, ini sudah beralih kepemilikannya kepada istri, 1/8 hak istri, kemudian 7/8 hak anak-anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Bukan hak yang meninggal lagi. Karena pemilik haknya ada, maka kalau ada toko berarti milik istri dan 13 anak dengan persentase 1/8 dan 7/8, dan anak-anak laki-laki 2 dari 7, kemudian 2 bagian dari 7 tadi, kemudian anak perempuan 1 bagian, itu milik mereka. Bila dijalankan saja dan tidak dibagikan kepada pemiliknya, tentu ini hukumnya berdosa, menghalangi orang untuk menguasai hartanya. Kemudian ini lagi, Ustaz, waktu ada anaknya meninggal satu, kemudian itu rumah dijual yang satu, baru dibayarkan utang si anak yang meninggal. Kemudian yang lain belum dibagi lagi. Apakah itu juga berdosa, Ustaz? Iya, berdosa. Bagilah secepatnya. Cukup jelas ya, Umu. Pertanyaan jawaban dari Ustaz. Demikian, segera dibagikan dan dimusyawarahkan bersama keluarga. Sementara mungkin itu yang bisa kami, yang bisa dijawab oleh Ustaz, Ibu ya, di Sulawesi. Taib. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Kami terima satu telepon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan bab wasiat. Halo. Halo, silakan, sudah masuk? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Dengan Nuran di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Ini saya pengen bertanya tentang harta hibah. Baik. Kepada anak sah atau tidak? Jadi ada seorang bapak memiliki 12 anak. Jadi kakak-kakaknya ini udah pada dewasa dan udah dikuliahin, udah ada yang dikasih modal juga. Kedua, ayahnya ini punya anak lagi di usia yang udah gak muda lagi. Dan anaknya yang paling kecil ini ketika usia 9 tahun itu dia mengalami musibah celaka gitu, menyebabkan dia mengalami kerusakan di bagian tulang belakangnya dan mengalami kelumpuhan. Tetapi bapaknya ini memang gak membiayai berobat anaknya ini. Jadi biaya berobatnya ini awalnya memang dikasih kepada yang perusahaan yang nabratnya ini sekitar 10 juta. Uangnya juga itu kan uang segitu cuma untuk sementara doang, untuk biaya perawatan rumah sakit. Selain itu juga dibantu sama kakaknya yang paling tua, dan ibunya juga ada ngebantu kayak ngejual apa yang dimiliki gitu, kayak emas, atau dia juga ngebantu kerja juga. Dan akhirnya kan gak jadi disuruh dioperasi, nggak jadi dioperasi karena faktor biaya juga. Akhirnya dibawa pulang, nggak diobatin secara medis, cuman di rumah aja, di biaya pengobatan dirawat di rumah aja. Dan ketika awal kecelakaan itu kan gak berapa lama kemudian bapaknya itu sakit-sakitan gitu, terus akhirnya meninggal. Dan ternyata setelah beberapa lama, berapa tahun, bapaknya ini juga meninggal, dia ada meninggalkan rumah, tanah. Terus ternyata setelah beberapa tahun kemudian bapaknya itu meninggal, ternyata baru diketahui kalau bapaknya ini memiliki tanah yang lain selain tanah warisan untuk dihibahkan kepada anaknya yang kecelakaan ini. Yang ini sekarang anaknya udah dewasa, udah di atas 20 tahunan. Cuman kondisinya seperti itu, dia jadi disabilitas dan karena nggak diobatin juga ya, jadi mengalami apa, nggak bisa kemana-mana gitu. Harus kalau mau keluar juga harus menggunakan alat bantu. Dipersingkat Ibu. Dan misalnya, jadi yang sebenarnya yang tahu tentang harta apa tanah hibah yang dibagikan kepada anaknya ini kan saudaranya. Bapaknya itu nggak sempat memberikan apa, memberitahu kepada istri atau anaknya yang lain kalau dia ada menghibahkan tanahnya ini untuk berobat anaknya ini. Baik, pertanyaannya sah atau tidak hibahnya gitu ya? Yang jadi pertanyaannya ini, kan sekarang kan bapaknya udah meninggal. Terus kan yang tanah yang dihibahkan kepada anaknya yang ini, itu sah atau enggak gitu? Baik. Iya, kalau kakak-kakaknya yang lain itu dia udah pada dewasa, semuanya sehat dan maksudnya bisa beraktivitas, dan ada juga yang di sekolahin, ada juga yang dikasih modal. Baik, Umuh. Baik, kita sudah bisa tangkap pertanyaannya. Baik, ya. Silakan, silakan, Ustaz. Hibahnya tadi diikrarkan ada saksi atau tidak? Maaf Ustaz, kurang kedengaran. Si bapak yang menghibahkan tadi ada ikrar hibahnya, pernyataan hibahnya atau tidak? Ada secara jadi pihak keluarga bapaknya itu tahu, cuman secara hukumnya juga udah jelas pihak keluarganya bapak itu, cuman amat disayangkan dia ketika itu nggak mau ngasih tahu, dan kita juga taunya dari orang lain gitu. Ada pertanyaan saya, ada saksi atau tidak tercatat? Kalau tercatat mungkin tidak ada catatan ya. Di materai, kertas bermaterai ada atau tidak? Tri notaris ada atau tidak? Ada. Ada catatan notarisnya, kalau notarisnya sudah selesai kan notaris. Apa Ustaz, maaf nggak kedengeran? Pernyataan hibah si bapak tadi kepada anak yang terakhir tadi, apakah ada bukti di atas catatan notaris atau ya. Ada nanti notaris kan? Iya ada. Baik, ada Ustaz. Itu berarti ya udah, kalau begitu milik si anak yang penerima hibah itu, nah, yang disabilitas. Jadi walaupun kakak-kakaknya yang lain gak dapat, cuman dapat harta warisan aja sah Ustaz. Dan apalagi kan sekarang nilai tanah itu kan harganya dari zaman dulu sampai misalnya udah 10 tahun lebih kan naik gitu. Sah juga Ustaz. Sah. Cukup ya Ibu, cukup jelas pertanyaan dan jawaban dari Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi keluarga besar, bisa disampaikan semuanya. Demikian. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Ustaz, demikian pembahasan dan pertanyaan di pagi ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan, silakan Ustaz. Ya, semoga bermanfaat kepada kita semuanya tentang wasiat yang kita bahas tadi. Penggunaannya tentu kembali kepada huruf kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Bila yang berwasiat mengucapkan seperti ucapan bagian atau ya sesuatu, dikembalikan kepada uruf, sehingga ini yang menjadi kaidah dalam masalah fikih al-adatu muhakkamah, bahwa adat istiadat kebiasaan menjadi rujukan hukum. Dalam hal seperti ini bukan rujukan hukum menetapkan suatu ibadah, suatu tata cara yang baru di dalam syariat Allah Azza wa Jal, tapi dia hanya membatasi dalam lafaz dan ucapan atau dalam transaksi. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.